sayangku, apa kabarmu di sana? Apakah engkau baik-baik saja? Ku telepon, selalu engkau tak jawab. Mengapa dirimu tak kunjung datang? Apakah ini pertanda dirimu sudah tak mencintai diriku? Apa ku salah menelponmu? Apa ku telah mengganggumu di saat kau bersama dengan dia, pacar rahasiamu? Aku di sini menunggumu, merindu tak menentu. Lebih baik sekarang kita putus dan mencari jalan sendiri-sendiri. Sayangku, mengapa engkau tak jujur? Ternyata ada dia di hatimu. Tak mungkin ku bisa memilikimu. Sungguh tega kau permainkan diriku. Apakah ini pertanda dirimu sudah tak mencintai diriku? Apa ku salah menelponmu? Apa ku telah mengganggumu di saat kau bersama dengan dia, pacar rahasiamu? Aku di sini menunggumu, menahan rindu tak menentu. Lebih baik sekarang kita putus dan mencari jalan sendiri-sendiri. Telah mengganggumu di saat kau bersama dengan dia, pacar rahasiamu. Aku di sini menunggumu, menahan rindu tak menentu. Lebih baik sekarang